Nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Wahbud Salim. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lah waliyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal haji haji Muhammad wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sidina wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrum ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu bihakamil hakimin. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hossa falaysa minna. Kullu muslim ala muslim haram. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minun qawi khairun wa habba ila Allah min al mu'minun da'if. Fa ya ayyuhan nas taqabbal Allah iyana wa iyyakum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna min al a'idin wal faizin wal maqbulin wa kullu amin wa antum bi khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kemarin telah kita rayakan bersama Idul Fitri, di mana pada saat itu diharamkan bagi umat Islam untuk berpuasa, diharamkan bagi umat Islam untuk melihat rekan-rekan sesama Muslim menderita kelaparan. Itulah simbol utama dari Islam yang menginginkan mengecilkan, mengurangi kebodohan, kemiskinan di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita lihat, tentunya saya perlu mengucapkan yang pertama adalah selamat beridul fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi jaya dengan pensucian diri kita melalui puasa dan idul fitri. Tetapi pada saat-saat yang berbahagia seperti ini, tentunya masih saja wajar buat kita semua menyatakan rasa prihatin yang sebesar-besarnya. Kenapa saya katakan rasa prihatin perlu dilontarkan? Karena kalau kita lihat keadaan umat Islam saat ini masih saja di posisi yang lemah. Kalau kita lihat lemahnya ini kenapa? Lemahnya ini diantaranya karena faktor pendidikan yang rendah, padahal wajib menuntut ilmu. Kemudian pendapatan dan ekonomi yang juga lemah, serta semangat ukhuwah Islamiyah yang juga masih kendor. Makanya manfaat silaturahmi bukan main besarnya. Di samping itu, pada umumnya umat Islam belum menyadari atau memikirkan secara serius masalah perekonomian, padahal sektor ekonomi pada saatnya akan merupakan kekuatan andalan yang utama bagi kita. Orang Islam dituntut untuk menjadi orang mukmin yang kuat, bukan yang lemah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minun qawi khairun wa habba ila Allah minal mu'minin dhaif." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dekat kepada Allah, lebih dicintai kepada Allah dibandingkan muslim yang lemah. Kita harus mampu menghidupi diri kita sendiri. Kita harus mampu menjadikan anak-anak kita nantinya menjadi orang-orang yang kuat, bukan yang lemah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di sini bahwa seorang mukmin harus mampu memenuhi kebutuhan diri, meninggalkan anak-anak mereka untuk menjadi dan menempati posisi-posisi yang lebih baik. Kita prihatin kenapa? Karena umat Islam sekarang ini jumlahnya 1 miliar. Bayangkan, umat Islam di dunia jumlahnya 1 miliar. Namun pendapatan per kapita atau pendapatan per orangnya sangat rendah, hanya sekitar $400 Amerika Serikat per tahun atau Rp840.000 per tahun rata-rata umat Islam di dunia. Padahal bayangkan saja, negara-negara komunis, negara-negara sosialis mampu mereka itu mencapai sekitar $700 US atau Rp1.470.000 per tahun. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan orang Islam yang sosialis komunis yang harus kita musuhi tadi. Apalagi kapitalis. Saudara tahu, bapak-bapak dan saudara sekalian, negara-negara kapitalis, Amerika dan sebagainya, minimal mereka mempunyai pendapatan per kapita atau rata-rata per orang setiap tahun adalah $9.000 US atau sejumlah Rp18.090.000 per orang per tahun minimal. Karena bayangkan saja, negara-negara seperti Jepang, dia mampu mendapatkan $24.500 US per kapita. Amerika Serikat $22.000 US per kapita, dan Swiss yang tertinggi di dunia $34.500 US per kapita. Kenapa kok seperti ini? Padahal kalau kita lihat lagi, prihatinnya kita, negara-negara Islam yang masih rendah, hutang lagi. Sudah rendah pendapatannya, hutang lagi. Padahal Rasulullah bersabda, Al-Yadul Ulya Khairun Minal Yadis Sufla. Tangan yang di atas pemberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah penerima atau peminta. Bayangkan umat Islam masih saja posisinya lebih banyak berada pada posisi di bawah, bukan yang di atas. Apa kita tidak ingin sekali timbul kalau kita datang kepada seseorang, bukan sombong, bukan riya, bukan. Rasulullah menyatakan sebenarnya kita itu boleh iri hati. Kenapa enggak boleh iri hati? Ada satu peristiwa, pada suatu saat Rasulullah bersabda, berbincang-bincang dengan sahabatnya, tahu-tahu Rasulullah menyatakan, saudara sekalian, fulan yadkhulul jannah, fulan itu masuk surga. Heran sahabat, enggak berani tanya, ingin diselidiki kenapa sih seseorang kok dijamin masuk surga, kenapa seperti itu. Ternyata setelah dicek, mungkin sholatnya hebat ini orang, dicek sholat jamaah, ternyata dia itu seringkali terlambat. Imam sudah dapat satu rakaat, dia baru datang. Loh kok gini ya, jangan-jangan dia itu kalau terima tamu hormatnya luar biasa, pasti dijamu dengan baik. Ayo coba kita bertamu, sahabat-sahabat bertamu ke tempat yang bersangkutan. Begitu bertamu ke tempat yang bersangkutan, ternyata hanya diberi teh setengah cangkir, dingin lagi. Dan orangnya gak banyak bicara, diem aja. Loh kok gini, dijamin masuk surga ini. Jangan-jangan dia itu sholat malamnya luar biasa hebatnya. Maka karena gak tahan, mereka sempat mengintip kehidupan dari yang bersangkutan. Setelah diintip, ternyata yang bersangkutan betul dia tengah malam bangun ke kamar kecil, tapi setelah itu tidur lagi, tidak sholat tahajud. Apa hebatnya orang seperti ini dijamin masuk surga? Karena gak tahan tanya kepada Rasulullah, Rasulullah kenapa orang seperti itu dijamin masuk surga? Rasulullah, Rasulullah menyatakan, karena orang itu tidak punya rasa iri hati. Tetapi apakah tidak boleh di dalam Islam iri hati? Boleh terhadap dua hal. Silahkan iri hati dua hal. Yang pertama, kita harus iri hati kepada orang yang ilmu pengetahuannya lebih hebat dibandingkan kita. Saya, kalau tingkatan di dalam sekolahan itu ada istilahnya S1, S2, S3. Saya baru S2. Saya harus iri hati kepada S3 yang mendapatkan gelar doktor. Tetapi yang bagaimana? Adalah orang yang berilmu pengetahuan yang mampu memanfaatkan dirinya dan ilmunya untuk kepentingan baik dirinya, keluarganya maupun masyarakat dan agama, yang mampu mengamalkan ilmunya dengan baik. Yang kedua, kita boleh iri hati kepada orang yang lebih kaya dari kita. Silahkan, tidak ada larangan di dalam Islam itu. Silahkan iri hati kepada orang yang lebih kaya dari kita. Tetapi orang kaya yang bagaimana? Adalah orang kaya yang mampu menjadikan hartanya bermanfaat, berguna untuk dirinya, keluarganya, masyarakat dan agama. Itulah yang kita inginkan, al-mu'minun gawi. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di sini, kita tarik ke Indonesia, pendapatan per kapita penduduk Indonesia sekarang ini hanya $630 US per kapita per orang per tahun. Oleh karena itu negara maju masih menganggap Indonesia ini adalah negara miskin. Apalagi dalam kondisi seperti ini, Indonesia sekarang itu mempunyai hutang luar negeri sebesar $84 miliar US, terbesar nomor 3 di dunia. nomor 1 Brazil, nomor 2 Meksiko, nomor 3 Indonesia. Sehingga setiap tahun pemerintah kita harus berusaha membayar kembali utang-utang luar negerinya. Coba lihat di pos anggaran belanja dan negara kita, minimal sekitar 8,5 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah untuk membayar kembali. Tentunya hal ini harus merupakan suatu pemikiran buat kita. Jangan menabai, jangan membebani beban yang sudah berat seperti ini. Saya contohkan aja, tidak apa yang saya katakan tentunya tidak menjuruskan betul-betul hubung dunia yang buta. Tapi bagaimana dunia ini kita kembangkan untuk kemaslahatan kita. Kita hormat, kita bisa sejajar dengan negara-negara yang maju di dunia ini. Saya contohkan saja untuk membuka pikiran kita. Amerika Serikat. Saya hanya ngomong soal-soal ekonomi. Saya tidak ngomong soal politik dan lain sebagainya. Itu tentunya banyak kekurangan mereka. Yang saya bicarakan di sini adalah penyorotan ekonomi. Satu saja saya contohkan. Ada satu perusahaan terbesar di dunia. Nomor satu di dunia, nomor satu di Amerika Serikat. Miliknya Amerika Serikat. Yaitu General Motors. Pabrik yang memproduksi mobil-mobil Chevrolet, Cadillac dan sebagainya. Penjualan yang mampu dia capai tahun yang lalu itu mencapai sejumlah 136 miliar US dollar. Bayangkan Indonesia yang kita ramaikan, tadi dinyatakan jamaah yang punya sedikit aja rasanya sudah fien, sudah hebat, konglomerat-konglomerat Indonesia total. Jadi total konglomerat yang ada di Indonesia, orang kaya yang ada di Indonesia, semua total jenderal itu baru mampu mendapatkan pendapatan domestik brutonya, kontribusi produksinya, pendapatannya tahun yang lalu baru mencapai 126 miliar US dollar. Jadi bayangkan, baru dengan satu perusahaannya Amerika Serikat, General Motors, itu mampu mencapai penjualan 136 miliar. Kita total seluruhnya, bapak-bapak saudara sekalian, konglomerat yang ada di Indonesia, semuanya total jenderal yang dihasilkan di jumlah hanya mencapai 126 miliar US dollar. Dibandingkan satu perusahaan, negara ini kalah, Sudan. 126 miliar saudara bagi dengan jumlah penduduk kita 180 juta dibagi ketemu angka 630 dolar per orang tadi. Lu kenapa? Apa kita enggak perlu bangkit di sini? Oleh karena itu saya nyatakan, seorang muslim seharusnya menjadi yang terbaik apabila berada di lingkungan non muslim. Seharusnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi pohon tin. Pohon tin itu ada yang menyatakan berkaitan dengan Nabi Nuh, Nabi Yunus di Damaskus. Tetapi ada ahli tafsir yang saya lontarkan di sini untuk dikaji lebih lanjut pada orang-orang yang mendalami soal-soal agama. Ada yang menafsirkan wattin itu adalah pohon bodhi, di mana Buddha Gautama menerima wahyu. Karena di dalam Islam ribuan nabi yang kita miliki. Ada yang menyatakan begitu, saya tidak tahu benar tidaknya, tapi ini umpan untuk para ulama untuk menyelidikinya. Bodhi Buddha Gautama. Wazaitun Baitul Maqdis, berarti Nabi Isa alaihissalam, Kristen Katolik. Waturi Sinin, berarti Bukit Sinai. Ya, kita lihat Bukit Tursina di lembah di Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam, The Ten Commandment, Israel Yahudi. Dan yang keempat, Wahadal Baladil Amin, inilah negeri yang makmur, Makkah Mukarromah. Islam seharusnya itu yang terbaik gitu. Tapi kenapa kok Islam ini di posisi yang lemah? Kenapa itu? Padahal Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tak ada tandingannya. Tapi setelah itu summa radadnahu asfala safilin. Setelah itu diturunkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau kita lihat ke tempat yang serendah-rendahnya, tentunya kenapa seperti itu? Setelah mulia, turunkan serendah-rendahnya. Berikutnya Allah menyatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shaliha, dan beramal soleh, falahum ajrum hoirum mamnun, baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa kok kita enggak percaya ini? Famayu kadzibuka ba'du bidin, siapa yang mau, kenapa kok kita dustakan aja? Alaihissalam bi akamil hakimin, Allah itu hakim yang maha agung, tak ada tandingannya. Kalau saya kaji di sini, tentunya tanda tanya buat kita. Karena yang dominan di dunia ini ternyata kelompok-kelompok dari agama-agama besar tadi itu. Yang pertama, siapa penguasa-penguasa ekonomi dan bisnis? Adalah kelompok yang disebut dengan The British. Siapa The British? The British itu adalah Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan sebagian negara Eropa. Mereka itu dominan sekali dan mereka adalah penguasa dunia yang paling hebat di bidang ekonomi dan bisnis. Kalau perusahaan mereka ditotal di dalam majalah Fortune yang menyangkut setiap tahun 500 perusahaan terbesar di dunia, maka lebih dari 250 perusahaan terbesar di dunia mereka miliki. Sudah, kita tidak melakukan lagi. Saya katakan sekali lagi, dalam soal ekonomi dan bisnis, soal agama, mereka masih perlu belajar dari kita. Kemudian siapa setelah itu? Mereka dominan. Setelah itu adalah the Japanese, orang-orang Jepang. Kita tahu orang Jepang dari 500 perusahaan terbesar, mereka memiliki 132 perusahaan terbesar di dunia. Itu adalah orang Jepang. Mereka sekarang membentuk satu kota, mulai dari Bangkok sampai London. Di antaranya adalah industri-industri raksasa, perbankan-perbankan, dan usaha-usaha yang skalanya tentunya raksasa tadi. Kita tahu bahkan sekarang orang-orang gandrung di mana-mana belajar manajemen Jepang. Di tempat manapun dipelajari, kenapa mereka kok bisa hebat. Itu penguasa jelas. Berikutnya siapa? Gak taunya adalah the Jews, Yahudi, musuh kita itu. Ternyata memang jumlah mereka sedikit dan selalu dimusuhi. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah soal bisnis yang menimbulkan tantangan buat kita. Karena Yahudi tidak bisa apa-apa pada waktu zaman Rasulullah di Madinah. Karena apa? Kejujuran orang Islam tidak bisa mereka manfaatkan untuk mereka perdagangkan. Kita sebenarnya hebatnya bukan main, tapi Yahudi jumlahnya kecil. Mereka terdiri dari miliarder-miliarder yang kaya di dunia. Mereka ternyata peraih hadiah-hadiah Nobel, ilmu pengetahuan yang hebat. Itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Yang keempat siapa? Bangsa-bangsa yang terkemuka di dunia ini. Yang keempat adalah the Chinese, orang-orang Cina. Sekarang ini ada 50 juta lebih orang-orang Cina perantauan di luar negeri. Mereka ternyata mampu mengembangkan kekaisaran bisnis mereka, baik di Cina, di pusat keuangan mereka di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Kalau jumlah cadangan devisa luar negeri mereka di total, itu jumlah yang mereka miliki dua kali dari yang dimiliki Jepang ataupun Jerman. Dan kalau kita lihat sekarang itu, mereka punya program setiap tahun 10 juta orang diharapkan keluar dari Cina mencari penghidupan di seluruh dunia dengan harapan kalau mereka baik membangun kembali negaranya mereka. Dan lebih dari 100 ribu orang setiap tahun dikirimkan ke berbagai perguruan tinggi yang terkenal di dunia untuk belajar ilmu pengetahuan yang lebih baik. Saya sempat lewat di San Diego, tempat di mana berpusatnya ilmu pengetahuan dunia, Silicon Valley. Itu tempat di mana teknologi dunia dikembangkan. Silicon Valley bekerja di orang-orang tenaga ahli